Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Kana lil ummati usurun, ana lil ummati kedue bangsa apa usurun piro-piro mongso lam yakun yar aswa fiha sing ora memimpin ha ing ummah fiha ing dalam usur sapa illa sadatul mukhlisun kejaba pemimpin-pemimpin sing ikhlas-ikhlas wal bararatul muslihun lan wong-wong sing pilihan-pilihan sing gawe bagus reformis-reformis sumahawat mongko keri-keri merosot biha kelawan umat apa kafatul mizan apa epe-epe timbangan timbangan ana loro kae epe-epe kene mek kene merosot faro asaha mongko mimpin ing umat sopo alfasakotu wong-wong pasek al-adniyau sing rendah-rendah duatul jahli pengajak-pengajak kebodohan wal isyanilan duroko watughotu sufaha lan wong-wong lacut sing bodho-bodho wa aulia usaitani lan bala-balane setan. Pernah umat itu dipimpin suatu saat dipimpin orang-orang yang mukhlis, orang yang ikhlas, orang-orang pilihan. Dadak mbah. Iya cukup-cukup kok merosot sing mimpin belesek kabeh. Orang-orang yang rendahan itu. Standar kepemimpinan merosot. Ala iling-iling inna zamana setuhune zaman banjen ngono kuwi qotistadara teman-teman berputar ya zaman kaya roda berputar. Faqat tanabbahatil ummah min raqdatiha lan teman-teman wis sadar apa umat-umat min raqdatiha saking lelapnya turune umat sedo tangi wastai kodot lan ngelilir ya umat an ghaflatiha saking lalainya umat talumpene umat bahia mongko utai umat dikus latar do ora rido ya umat antap ko yang to tetep ya umat fi asriman ing dalem tawanane wong ya malu kang bekerja yaman ala halakiha yang atasnya menghancurkan umat. Tidak mau lagi dipimpin orang yang mau menghancurkan. Wayar gobu fi istiqbatiha. Kan kepingin yaman istiqbat fi istiqbatiha yang dalam memperbudak umat. Walatukiru biza'amati warri'asati illalil muslimin. Orang ngakoni ya umat bisa amati kelawan kepemimpinan wali asatilan ya kepalaan ilalil muslihin kejobo marang wong-wong sing gawe patut para reformis as-solihina sing patut-patut alladzina yarghabuna fil maut ya kuwi wong-wong sing padha demen fil mauting dalem mati litahyal umat supaya urip opal umat bangsa ya, mau mati untuk kepentingan hidupnya bangsa wa yu'thirunal mataib lan memilih ya lazina al mataiba ing kangelan-kangelan khubban krana demen lirahatiha kanggo kepenake umat. Untuk enake umat dia bersedia payah-payah capek. Bayar dauna bisyaqa. Bayar dauna lan ridho Ya alladzina bisyaqai kelawan sengsara rogbatan kana demen fi sa'adati ing dalam kebahagiaane umat. Ora walian dekne kepengin enak dengan menyengsarakan rakyat. Tapi ini ndak kebalikannya, dia mau sengsara untuk kebahagiaannya rakyat. Iku pemimpin tenanan ya ngono iku. Patakot dam mongko maju siro ayuhan nasi wahe generasi muda ilal ilmil kamil. Ayo maju ilal ilmil kamil marang ilmu sing sempurna. Watamasak lan cekelano siro bil khuluqil fadili lawan pekerti sing utomo. Wa aktim lan maju siro alal amali salih yang atase kerja yang soleh, ngamal sing soleh. Mustarsidan kalen jaluk bimbingan bil aklir rajih kelawan akal yang sehat, akal yang cerdas. Litakuna supaya ono siro ono iku zaima kaumika dadi pemimpine kaummu, waraisa asyiratika lan kepalane keluarga iro. Wa iyaka lan wedya sira antuk hadisaka yen to ngomongi ing sira apa nafsu kawak dhewe ira bisa amati kelawan kepemimpinan aja nganti kowe dibisiki karo awakmu. Kowe iki pantes dadi kepala, pantes kowe dadi pemimpin, pantes ndang nyalon. Hati-hati aja nganti iku. Au ya ghurraka utawa menggiurkan ing sira apa raunakur riasa apa gemebiare kepemimpinan. Oh, jadi pimpinan kok enake ngono ta ning dindi dikawal nguik ngono. Wa anta kowe aja ngantek begitu. Wa anta kali utahe sira lasta ora ana sira lahuma kedue za'amah lan riasa bi ahlin kelawan ahli. Sing ngerti dirilah, ngerti batasnya. Kowe ora iso mimpin, durung iso mimpin, durung iso apa, durung banyak bekal ya wis ora usah neko-neko dibisiki awakmu saja gelem. Engko nek kowe gelem dibisiki wong padahal kowe gak ahli, fatajlubu ila qaumikal wail. Mongko narik sira ila qaumika marang qaumira alwaila ing cilaka. Wa ila nafsika lan marang awakmu dhewe azzulla ing kehinaan. Nek mbok paksakan diri kamu pengen dadi pimpinan padahal durung wayahe, engko rakyatmu ring cilaka, kowe dadi ino. La yasrukhul qaumu fawdala sarata lahum wala sarata idha juhaluhum satu. La yasrukhul apatu tepal qaumu qaum fawdo terkacau la sarata lahum kaum sing ora ana kepala iku maujud lahum kedue kaum wala sarata lan ora ana kepala tulang punggung ira juhaluhum tetkalane wong bodho-bodhone kaum iku satu sing mimpin bodho-bodho dadi pemimpin ya bar. Wal baitu la yubtana illa lahu amadun wala ama imada idza lam tarsu au tadu. Wal baitu tai omah iku la yubtana ora dibangun ya bait ora iso terbangun illa lahu amadun kejaba lahu kedue bait amadun utawi saka kudune nek sakane. Wala imadalan uraono soko bisa berdiri ila idalam tarsu tetkalane ora kokoh apa autatu pondasi-pondasi ini. Muka isoko pondasi ini gak kuat ya ambruk. Fa in tajamma'a autadun wa amidatun, mongko lamun kumpul apa autadun pondasi-pondasi wa amidatun lan soko-soko yauman ing dalam sujining dino fakot balahu, mongko teman-teman mencapai ya kaum al amro ing perkoro alladzi kadu kang ngarepake ya kaum. Harus ada di rakyate baik, pimpinane pimpinane juga baik. Usyaku za'ama, penggandrung kepemimpinan, penggandrung apa cara jari penggandrung gandrungi kepemimpinan. Wah, wes kuing ini gue jadi kepolo ono pilihan lurah, nyalon lurah, ono pilihan bupati, nyalon bupati, ono pilihan gubernur, nyalon gubernur nyalon terus saya iku jenenge usaha sama. Ono koperensi MBC, nyalon jadi ketua MBC ya jenenge usaha zaama iku pokoke mimpin apa ae. La ilaha illallah, MBC ku ana apane kok ngantek kepengin dadi ora kepengin kok dadi pengurus NU iku lho, terus iku apa kan gumono to kuwi. Nah nek kepengin dadi anggota DPR lho pantes wong bayarane akeh ya, tunjangane akeh, pengen dadi kepala desa ngono ya isih lumayan lah, ana bengkoke anggar gak ning kutha Rembang ya, Rembang gak ana bengkok-bengkokan. Nah iki dadi pengurus NU itu yang diupapan. Gak ana bayaran. Gak jelas. Duwe apa ning kene. Idza kanatil ummatu, tetkalane ana apa al ummatu bangsa alati la zaima la yursiduha, kang ora ana pemimpin iku maujud lah kedue lati umat yursiduha kang membimbing ya zaim ha ing umat lati umat tasiru mongko berjalan ya lati umat fi mahmahin ing dalam lapangan sing membingungkan minal fawdha saking kekacauan mutasabihil a'lam sing padha-padha gunung-gununge makhufil masalik sing medeni hamba-hambane ba'idatu al ba'idatun arja'uh mahmah itu iku dadi nek ning gone padang pasir itu iki ndi kulon gak jelas, wetan gak jelas, mergo gak ana sing mbok patokan. Gununge padha kabeh, ana gununge ya ngono kene ngono. Mahu fil masalik medeni amba-ambane. Wah, ana ula, ana serigala, ana mbah. Ba'idatun arja'uhu, waduh. Penjuru-penjurune. Mah-mahin mau penjurune waduh. Tuh, golek nggon kampung ya waduh banget kan. Padha karo kowe ning tengah segara daratan ra ketok. Waduh banget. Ka'anna launa ardi kaya-kaya warnane bumine mahma iku sama'uhu langite mahma. Bumine karo langite padha kelabune. Wah, wis kaya apa rasane wong ning kono iku? Kacau. Iku gambare umat rakyat sing ora ana pimpinane. Wis paudo ngono ae. Fa innal ummata mongko sedune umat gak ana pimpinan mbok bayangno, gak ana pemerintah. Negara gak ana pemerintah, rakyat gak ana. Ya sing sakake yang sing nyekikri-nyekikri ngono ae ya. Sing kuwe digedhi awake yo jotos sing kuru-kuru iku. Lho cumena. Ana apa? Eh, mbok laporno, laporno sapa? Ora ana pemerintahan, ora ana. Ana pimpinan, gak ana apa. Wiku wis kacau. Tapi fa innal ummata mangestune rakyat umat alati yaksuru. Sing akeh apa usaku zaamati penggandrung-penggandrung kepemimpinan via ing dalam lati umat. Wayan mulan berkembang terus apa ada tu mukhibir asa jumlahe pecinta-pencinta kekepalaan pemimpinan fi majmu'ya ing dalam kumpulane lati umat iku aksaru weh okeh minha tinimbangane umat apane faudo kacaune wa asadtu khairatan alweh nemen apane khairatan bingungine wa a'zomulan weh gede apane wailan cilokone iku mau gak ana pimpinane saiki wong sing kepengin dadi kepemimpin wah kira-kira umbruk-umbruk wis ora karuan potongane ketek-ketek diraupi ya nyalon pokoke woe iki luwih kacau meneh luwih kacau to lha iku ana sing nyalon dadi kepala daerah iku lanang wedok sekalian ayo dik do nyalon untuk kowe ya bejamu kasih laku ya bejaku yang penting kita orang kan jadi kepala iku yang pirang-pirang karena pertama mergo standar standar kepemimpinan itu merosot jauh dan masyarakat itu rakyat itu sudah terlalu lama dididik seneng duit. Nah itu masalah ini kok. Standar wis masak. Biyen ana wong ngipi kok dadi presiden wis gak ono. Gak wani ngipi. Ndik niku kudu kaya Soekarno. Dadi wakil presiden kudu kaya Muhammad Hatta. Ora ono sing wani ngipi, ana kuwi gak ono. Guri-guri sembarang dengar wong iso nyalon standar terus gak ono. Khubur riasati utawi demen kepemimpinan iku da'u hadza syarqil wabil penyakite iki bangsa timur sing parah. Anggap timur seneng dadi kepala padahal ora iso dadi kepala ya. Repot dadi buntut yang ngira-ngira dadi kepala ragodat. Tapi sewenenge ra karuan dadi kepala. Wa tahafutu lan kroyokan ala za'amati ing atase kepemimpinan iku maraduhu iku penyakite hadza syarqi al muzmin sing akut. Penyakit akut lho. Kroyokan dadi pemimpin. Lho pemimpin anu ngene pantes. Iki mimpin langgar kok ayo-ayo anu lho. Ayo-ayoan jadi imam langgar la ilaha illallah. Ngono nek wacanane genah ngono lho. Wacanane ra genah. Ayo-ayoan. Suwe-suwe terus ayo-ayoan azan. Wa ma min zaimin yaqum, ora ana min zaimin apa seorang pemimpin pun yakumu sing jemeneng ya zaim fihi ing dalem syarku di timur ini kalau ada satu pemimpin aja itu ra iso bukan ora ana sing gegeri mamin zaimin ora ana seorang zaim pun yakumu kang jemeneng fihi ing dalem hadza syarku illa khafaqatil ghirah kejaba rontak apa al ghirah tu kecemburuan fi kulubi kaumih ing dalam hati-hatine kaume zaim wahtadamal hasad lan berkobar wal hasadu drengki fi nusuhihim ing dalam awak-awak dhewene kaumih fatarahum yakmaluna ala sa'ay fatarahum mongko ningali sira hum ing kaum ya maluna podo berbuat ya kaum ala si ayati ngatasi mitnah bihi kelawan zaim. Wah itu anu dia orang wah semacam-macam lah Wayab zuluna lan mencurahkan sapa kaum maing barang ladaim kang ana sandinge kaum layane ming kuwatin nyatane kekuatan li iskoti kanggo menjatuhkan zaim. Kala macam cara digunakan untuk menjatuhkan kepala itu. Dielak-elak difitnah itu orang anu agamanya enggak jelas. Bojone yo enggak jelas, anaknya yo enggak jelas. Wis pokoke di welak-elak supaya jatuh. Wa yunasibunahu al-adawa lan melancarkan ya kaum hu ing zaim al-adawa ta ing permusuhan. Wa yusarihunahu bil adza antrang-terangan nyerang sapa kaum ing zaim bil adza kelawan menyakiti. Diomongin lah diomongin Pak Ingkana Zaiman mongko lamun ana ya zaim mau sing dikonokno iku zaiman pancen pemimpin hakon cara nyata pancen pemimpin tenanan fahuwa mongko utai zaim iku layak bahu limunawaatihi ora peduli ya zaim limunawaatihi marang anggone dongkel-dongkele kaum walayak bau lanjo orang ngrewes bimusodamatihim kelawan gempurane kaum bal yasbutu balik mantep tetep alama yuridu ing atase barang yuridu kang ngarepake ya zaim hu ing ma li kaumi kanggo kaume zaim bayane minal khairi nyatane kebagusan sabatar rijal kaya mantepe teguhnya tokoh-tokoh layu balil ahwal ora merduli ya zaim al ahwala kangelan-kangelan wala yaktari tulis suubat lan ora peduli orang ya ora peduli podo iku yubali mek yaktari su podo maknane lis suubati marang kesulitan-kesulitan walayah falu bil makhlukat anura ngrewes bil makhlukat iklawan makhluk-makhluk sing arep dongkel-dongkel. Nah, ini pemimpin tenanan ya tetap berjuang, dia punya ide untuk memakmurkan negerinya, memakmurkan kotanya, desanya, rakyatnya, dia gak peduli ada serang di apa-apakan tetap jalan terus. Tapi wa intaza'za'a li awali sodmatin lamun goyah iya zaim mau li awali sodmatin dalam kawitane benturan begitu difitnah dielek-elek dijatuhkan namanya sak piturute ini goyah ya kana ana sapa zaim ana iku dhaifal irada pancen lemah kemauane bali dan nafsi bebal jiwane. Nah nek ngono ya wa akhra biman kana kadzalik lah sak mestine biman kelawan wong kana kang ana ya man ana iku kadzalik kaya mengkono dhaiful irada bali dun nafsi Allah yakuna yen ta ora ana ya man ora ana iku raisan dari kepala lil kaum iku duwe kaum. Nek benturan sedikit aja sudah menyerah ya pancen ora pantas dadi kepala. Maro aitu ora ningali sapa ingsun akadaning seorang pun lam tu hadithu sing ora bisiki ngomongi ing akad apa nafsu awak dhewe ne akad bisa amati kelawan kepemimpinan. Lho kok wae kok ngono. Angger wong kok kepengin dadi pimpinan. Angger wong kok dibisiki karo dirinya sendiri kamu itu pantas dadi pemimpin. Ndang nyalon, ndang nyalon. Lah sing wa ahlu za'amati ku qalilun. Angger wong kepengin dadi pimpinan padahal sing ahli pemimpin iku qalilun sithik. Dadi rebutan. Pahali rumangsane, pahali za'amatu mata'un yusra. Mongko ana to kepemimpinan iku mata'un, barang yusra sing tuku, dijual belikan ngono piye? Ah aku tak tuku kepemimpinan. Pertanyaane fahal za'amatu ma mataun yusra. Ana to kepemimpinan iku barang sing dituku, kena dituku ngono piye? Takok ambek aku tak jawab. Nggih, pancene. Ayo dituku. Au saubun utawa pakaian mata labi saul insan kapan nganggo ing saub sapa insan manusa sora mengko dadi ya insan dadi ku zaiman. Apa kaya klambi ngono. Nek dinggo terus langsung dadi pemimpin. Inna zaima huwa ruhul ummah. Setuhune pemimpin iku ruhe umat. Ruhe rakyat iku pemimpin iku. Wa hal tardo ana ta rido sapa ummatun umat ayakuna yen to ana sapa zaimuha pemimpine umat iku hayyubna bayyin hayyubnu bayyin mbah bin mbah mbah bin gak jelas hayyun bin bayyun itu hayyun iku mbah bayyun itu gak jelas mbah bin gak jelas. Kowe apa gelem dadi rakyat pemimpinmu Mbah bin gak jelas? Sapa pemimpinmu? Mbah. Anake sapa gak jelas? Ya ora rido, anggere umat ora rido pemimpinnya itu Hayyab Nabaya. Al-Dalal bin Fahlal. Utawa sing mimpin iku Sesat bin Fahlal. Bin kesasar. Sing mimpin kok sesat bin kesasar. Al jahla utawa sing mimpin itu Binto Ibnul Ghabawah bin Talal iku. Sapa pemimpin iku lho? Talal. Anake sapa? Anake Binto. Awil Fusuqa Ibnul Isyan. Kan ana sen humore bareng Syekh Mustofa Hulayen. Awil Fusuqa utawa Pasek Ibnul Isyan anake Duraka. Mesti gak gelem, mesti ra rido umat itu. Kullu kaumin, tapi bisa mendapatkan gitu loh. Nek rakyate iku gampang dituku. Ya. Cek geblek bin goblok lah itu ya iso dadi. Goblok bin geblek tapi sugih duit jal. Kowe diamplopi 50.000 ora gereken kowe. Kulo kaumin utahe setiap kaum ra asahum sing mimpin ing kulo kaumin apa ausabuhum jembel-jembele kaum enggak jelas itu mau. Watahakkama fihim juhala'uhum lan memerintah fihim ing dalam kaum apa juhala'uhum bintu-bintune kaum bakana lan ana iku zu'ama'ahum pemimpin-pemimpine kaum apa andaluhum rendah-rendahe kaum ya kanal kharab mongko ana apa kerusakan iku akibatahum tembe murine akibate kaum wadimar lan kehancuran muntahahum katok-katoke kaum wis mesti ngono ae. Laisar ra'isu ora ana ra'isu kepala iku man yabdul mal wong sing bagi-bagi duwe. Kok ngerti ae saya mau itu. Gak tau rene padahal peminan itu orang sing bagi-bagi duwe waya busur rijal lan nyebar tim sukses. Waya busur rijal itu nyebar wong-wong ana ana iki amplop-amplop bagi kono ya milih nomor semene litargi binas kanggo gelemake wong-wong firi asatihi ing dalem kepemimpinane man. Wal iltifaf lan bergabung haula alami za'amati di sekitar bendera kepemimpinane rais. Gambare telo ya jarali ngono. Sebar wong-wong itu menjadi tim sukses ya. Ya akeh sing gelem. Rijale ya akeh sing gelem dikongkon-kongkon dan umum. Iku gak ngono kepala iku gak gitu carane. Wa inna marra'i suangin pemstine kepala iku mangkanat wong sing ana apa ali asatu kepemimpinan leadership iku khulukon dadi karakter min akhlaki saing karakter-karakter man. Ora kok bagi-bagi duit gak punya karakter sama sekali, gak punya leadership apa-apa. Sanggel duwe akeh ngono ae. Badali kau tadi mengkono-mengkono pemimpin yang berkarakter iku mau layakuno ora ono ya zalik illa fi rajulin kejaba ing dalem seseorang ma'rufil fadilati sing terkenal keutamaane abir razilati sing menolak kerendahan bangsa nyogok-nyogok gak gelem mani politik ndak mau zakiyil wijdan bersih nuranine sabitil janan kokoh batine alil himmati luhur kemauane nakiyil zimmah bersih hatine zakiyil fuad cerdik cerdas pikirane rafiil imad luhur pribadi ini turabi nafs terdidik jiwane iso miha sing apa jenenge percaya diri nafs iso mi itu jagakno awake dhewe kebalikane isomi itu sing jagakno wong tuane. Jenenge isomi itu we ngandalkan dirimu sendiri, bangga dengan diri sinan. Ora kok sing mbanggakno wong tuane, mbanggakno wong tuane iku isomian. Nek isomian itu orang yang bangga pada dirinya sendiri, nek idzomian orang sing nenek moyangnya keturunan sing dibangga-banggakan. Laisal fata mayyakulu kana abi. Innal fata mayyakulu ha anaza. Muda itu yang mengatakan ini saya. Orang kok sing bapakku itu. Seorang itu. Wadihil akhlak cetoh. Karaktere akhlake cetha. Ora abu-abu, ora burem. Wong ngerti nek iki wong apik mergo cetha. Tahiril a'raq bersih asal usule. Ora kok bahya bin bahya mau. Ya. Hah? Mbah bin gak genah. Alimin bima tahtaju ilaihil ummah tur ngerti bima kelawan barang tahtaju sing butuhake ilaihi marang ma sapa al ummatu umat ya tahu apa yang dibutuhkan oleh umat berarti dia harus kenal umat wong Jakarta mrene gak roh wong kene cucu-cucu terus srekotik rene meh dadi kepalane wong kene ngerti apa ora karepe wong kene harus ngerti ma tahtaju ilaihil ummah sa'in nahwa ma yufsiduha yufiduha lan gelem bertumandang berusaha nahwa ma yufiduha menuju barang yufiduha kang maedai ma ing umat wa yu'li lan ngluhurake sa'naha ing perkarane umat kesejahteraan martabat dia bisa menaikkan. Wa mangkana kadzalik mongko ta isapaning wong kana kang ana ya manana iku kadzalik kaya mengkono-mengkono kang ditutur karaktere saja mongko memimpin ya man annasain wong-wong wa za'ama lan yo mimpin alaihi mengatasi nas wa kanat lan ana lau keduwe man apa al kalimatun nafiza kata-kata sing berpengaruh fihi ing dalem nas wal maqamul arfa lan kedudukan sing tinggi bainahum di antara umat iku ngono iki kriteria iki catet iki nggone kowe meh milih-milih nganggo iki aja nganggo dhuwit luwih nek kepengin dadi untuk pimpinan sing bagus itu golek karakter yang jelas harus dihentikan cara-cara kotor dengan tuku swara iku gak maju-maju iki negeri kita ini harus selalu kita memilih pemimpin itu hanya berdasarkan piro wani piro wani piro lha cilaka iki wani piro kono diundaki milih kono kono diundaki milih kono ana sing ngucu-ucuane rada elek tapi anu ya akeh sing do gelem dikandani wis tampani duwe tapi aja dipilih iku mah wis rusak-rusak. Ini kriteria itu harus dilihat. Pemimpin itu yang ngerti, minimal ngerti rakyat. Ngono ae wis itu. Ngerti rakyat. Jujur, punya integritas. Aja mbah ben gak genah mau. Ajib tu gumun gawok sapa ingsun wallahi demi Allah. Wa huqqali al ajab. Anu sak mesti ini li kedua ingsun apa al ajab uku. Aku gawok tenan. Tapi ya wis sak mesti ini aku gawok itu. Gawok napa mbah? Lirahtin marang sekelompok wong laisu fil ir sing ora ana ya rahtun ora ana fil iring dalem untan-untan dagang wala fil nafir lan untan-untan perang. Ayo kuwi artine iku blas ora termasuk hitungan lah dene. Tapi yas'auna sa'yal khasis. Tapi berusaha as-sa'yal khasis dengan usaha sing buanter banget litukiral ummah lahum supaya ngakoni repal ummatu umat lahum marang rohtun mau birza amati kelan kepemimpinan. Wah, berusaha mati-matian supaya wong-wong iku nganggep dikne pemimpin. Padahal wahum hale utawi rohtun iku ahwanul weh empreh alaiha ing atase za'amah mingkuli hayinin saking saben-saben sing empreh. Besora pantas blas wala mayyizat lahum tarfa'uhum lan ora ana keistimewaan iku maujud lahum kedoe ar-rahtu rahtun mau tarfa'uhum sing iso ngangkat ya mayyizahum ing rahtun ilal maqam maring kedudukan allazi yas'auna ilaihi sing tumandang sing berusaha ya raht ilaihi marang lazi maqam. Orang duwe keistimewaan apa-apa yang bisa mengangkat dirinya ke kedudukan yang diinginkannya itu. Nah, terus carane dene waqati takhadzul waqi'ah. Lan teman-teman nggawe ya rahat karena dia ndak punya andalan untuk pantas dadekno pemimpin. Ndak punya keistimewaan yang mengangkat dia ke makam pemimpin. Terus itakhadhu gawe wong-wong mau al-waqi'ata ing waqi'ah. Waqi'ah ya misoi ya mitnah cara cah enam-enam saiki buli membuli wong dibuli. Fi afadilil ummati ing dalem utama-utamane umat. Umat sing apik-apik dibuli, dipisoi, difitnah, dielek-elek. Itu sebetulnya dia bukan orang anu itu, orang pandai itu, orang goblok. Jadi goblok dipisoi. Itu sesat. Wah, sesat sing gak karu-karuan. Pokoknya waqiah itu menjelek-jelekan orang. Wa aklalu khumihim lan mangan daging-dagingnya afadilul ummah. Ana wong apik-apik dielek-elek. Maksudnya apa? Maksudnya bendik ini dianggap apik. Wong iso ngelek-ngelek wong apik. Ora wong pinter digoblok-goblokno. Maksudnya piye? Bendik ini mbok arani pinter. Nah itu. Itu wong sing ngene iki, rohtun iku ngono kuwi. Ngrasani wong. Dekne ngrasani mbek kancane dhewe, mbek anak buahe dekne, ora kok mbek liyane. Kowe hati-hati lho mbek iku. Iku tokoh itu bahaya. Nek mbok eroki sesat kowe kan dindi iku bahaya. Iku antek Yahudi. Konspirasi Yahudi ambek Iran. Wis gak genah kabeh Yahudi kok ambek Iran iku piye wong iku musuhan kok didadekno siji. Ana wong siji saking gebleke iku, saking kepengin jatuhno wong ae. Dadi wong siji iku diarani melok Iran dimaknani diarani melok Yahudi. Padahal Iran mbek Yahudi mungguh cangklaan, musuhan. Ya wong siji kok diarani, oh, iku Yahudi sing Syiah. Yahudi kok Syiah iku piye? Ya sepedulur pokoke waqiah iki. Maksudnya waqiah supaya menjatuhkan itu. Terus segala macam apa jenenge istilah-istilah sing ngelek-ngelek digunakan semua. Ngrasani embek wonge dhewe. Gak wani iki ning metuki karo kiai ora wani sing jelek-elek iku. Jadi ya ngomong mbek anak buahe mbek santrine, mbek santrine. Tri kowe aja. Hati-hati kowe. Nah iku kan undang-undangane kiai tapi Syiah campur Yahudi. La ilaha illallah. Kadang-kadang diwadani karo wadanan sing dhekne dhek gak mudeng. Dhekne gak mudeng iki wadanan iku melok-melok wong ngono. Konspirasi. Apa konspirasi? Kemasan komisari ya konspirasi itu ya bangsane terasi barang ngono kuwi. Kadang-kadang ya sakake wong ngono iku. Batal tiha a'radihim lan glepoti ngelek-ngelek glepoti kehormatan-kehormatane afadilul ummah. Orang-orang yang baik-baik diglepoti karepe ben ketok kotor di depannya wong-wonge ngono. Sabilan sebagai dalan ilama yaksidun maring barang yaksiduna kang nejo sapa roh tunilahi marang sabil maring emang. Sabilan dalan ilama marang barang yaksiduna sing nejo sapa wong mau ilahi marang caranya dia itu supaya untuk mencapai supaya dia dadekno pimpinan lah supaya dia dadekno pimpinan. Jadi orang-orang baik itu dibuli istilahnya cah-cah nom saiki dirasani, dielek-elek, dipangan daging itu artinya dirasani. Supaya apa? Liyakhlu lahumul jau supaya berpeluang kosong lahum kedua mereka roh itu apa al jau kondisi, keadaan supaya dia bisa masuk. Fayaku numongko dadi ya rohtu hum ya rohtu arru asa wazu ama. Ini yang jadi kepala wazu ama lan pemimpin. Intinya ini kepengen jadi pimpinan. Cuma belum memenuhi syarat. Jadi itu nganggu coro-coro yang kotor ngono kuwi. Ini kuwi bisa ngerendah na wong utama-utama afadilul ummah mau. Berarti yang karena pendek ini rakyat itu bendui pikiran, wow, moga berarti orang ini di atas orang itu. No. kowe kok nyalah-nyalahno kiai, karepmu wak ben kowe diarani di atas kiai. Karepe ngono. Walam yadru annahum bi amalihim hadza. Dekne ora ngerti, walam yadru lan ora ngerti rahtu iku. Annahum sedune ar-rahtu bi amalihim lawan perbuatane rahtu hadza iki, iku yang kasifu malah tersingkap apa awaruhum cacate wong-wong kuwi arah tu iku konangan gebleke konangan wayaftadihu lan konangan apa amruhum perkarane rahtu fatas dadul umat mongko tambah-tambah apa al umatu umat masyarakat minhum saking arah tu apane nufuran mlayune watu wasiunan meluaskan jembarake ngadohake ing rahtu sapa umat ing rahtu ikhtikaran wa buhdan ana ngrendahake lan geting wong-wong masyarakat terus geting ae lho karuan iki wong-wong apik masyarakat ngerti nek iki wong-wong apik dielek-elek dikne iki konangan kasute drengkine konangan. Ini sebule kepengin jadi pimpinan orang-orang yang ngejok nak jadi pimpinan. Jadi pimpinan-pimpinan dielek-elek ini. Wahuna karahton, wahuna kalaniku ana ing kono rahton ana neh kelompok orang itu. Mata akhfaqa fi sa'yihi kapan gagal ya rahton fi sa'yihi. Dik mau kok jamak saiki kok mufrad rahtun mau ngilingi maknane mergo rahtun iku kumpulan ning sini wong akeh. Nek iki nglirik lafate mufrad. Mulane aku mufrad. Mata akhfaqa kapan gagal ya rahtun fi sa'yihi ing dalam usahane rahtun. Walam yanan la ora mekoleh ya rahtun minaz za'amati saking kepemimpinan nyatane kepemimpinan ora kasil mabarang yuridu kang ngarepake ya rahtun koma mongko jumeneng ya rahtun bi ismi dini kelawan nggawa-nggawa jenenge agama iki sing cilaka ya iki wa huwa utawi rahtun iki iku ajhadul jahidin luweh angas-angase wong-wong sing angas iki. Wong iku kepentingane ndekne kok nggawa-nggawa agama bareng. Panasaba mongko nisbatake sapa rahtun ila ghairihi maring liyane rahtun al-kufra ing kufur wal ikhlat wal ilhat lan ateis. Wah, itu hati-hati lho ketoke ustad tapi ateis iku wad dolal sasar iku sesat iku wong iku coba ikuti wal fasadalan rusak wad takhodalan gawe ya rahtun li ahwahi kanggo kepinginan-kepinginane rahtun ad-dallati kang sasar safilal wasaili ing rendahe pira-pira wasilah sarana yang rendah-rendah digunakan sing jenenge fitnah, sing jenenge ngolok-ngolok, sing misah-misah, sing ngerasani digunakan kabeh pokoke. Tapi terus nganggo agama iki sing payah. Maksude liyasdifal umma supaya nenggokno ya rahtun al ummata ing umat andzalika zaimil amil saking mengkono-mengkono pemimpin sing sedang bekerja. Wa yasrifa wujuhaha lan nenggokno ya rahd wujuhaha ing raine umat anhu saking azzaimul amil ilaihi maring dikne rahtu. Oh, maksudnya dienggokno dari pimpinan yang ada itu ke saya. Gue nek iso ngelek-ngelek memimpin itu kan wong mungkin menyangka wah ini lebih hebat ini. Gue iso ngeritik demikian kepada pemimpin ini berarti dia lebih hebat. Ini aja jajak pimpinan. Waya jalu amroha baina yadai landati ake yorohtun amroha ing perkarane za'amah bi baina yadai utawa umat baina yadai yono ing tangane antarane tangane no ngarepe rohtu warubama sodakohu. Terkadang ya ana sing bener no lho iku gumun aku ana sing nggih leres-leres Mbah ngono iku ana baru ba maksud jakau. Lan terkadang benerake ing rohtun sing ngono mau sapa badu sunzat. Sementara wong-wong sing lugu. Lugu roh agitasi ngono iku wah apa meneh ngono ya ketok ya genemane koyo ya tegas ngono terus wong sing lugu-lugu iki terus ngandel. Baru bama sedekah benerake ing rohtun sapa baktu sujud. Sementara wong-wong sing lugu minal amati saking wong-wong awam. Nek wong sing pikirane cerdas, pikirane jernih ya ora ngandel. Langsung ditolak ngono ae. Tapi kan ada orang-orang awam sing lugu-lugu. Kenapa kok wong awam sing lugu-lugu iku do percaya li annahu yadribu ala wataritin. Karena setuhune rohtun iku memetik ala wataritin ing atase senare agama. Dia memainkan agama. Jadi wong sing agek semangat-semangate beragama wah wis katut ngono iki bener itu. Bener itu orang apa namanya ateis itu. Walakin al majmu'a angin tetapi ini secara keseluruhan rakyat itu layal tafi itu ilaihi orang bakal noleh ilaihi marang rohtun mau selain orang-orang lugu-lugu iki mau sing pancen dari awal pancen balane ini apa anak buah ya. Yural liane wesora layal tafitu ilahi blas wala yu'awilu alaihi lan ora percaya ya majmu alaihi ing atase roh wala ya'bau lan ora peduli bitaroh hatihi kelawan bitur roh hati kelawan kepalsuane roh tu wala yajnahu lan ora condong ila muftarayatihi maring provokasi-provokasine roh tu mau sing keseluruhan ndak ya mau iku ngamu tok sing lugu-lugu tok ya. Tapi ning Indonesia kakean wong lugu. Dadi ya payah iku akeh sing lugu timbangane sing anu iku. Fa'udzukum billah mongko nyuwun pangreksan sapa ingsun ing sira kabeh bila iklan Gusti Allah maksalan nasiin wae generasi muda kowe tak jalukna perlindungan Gusti Allah anta takhidu yen to gawe sira kabeh lizaamati kedue kepemimpinan amsal hadzil asbab ing sepadane iki sebab jangan sampai kamu mempunyai keinginan untuk menjadi pemimpin dengan cara-cara yang busuk seperti itu, cara-cara yang kotor seperti yang sudah diterangkan itu mau. Engko fatakot to'a bikumul asbab malah terputus bikum lawan sira kabeh apa al asbabu pira-pira sarana sama sekali. Watan firulan melayu mingkum sanging sira kabeh sapa al umatu rakyat malah do lunga kakowe. Wayab utu mabainaku mabainal fadilah lan tambah ombo adoh apa mabarang bainaku kang antarane sira kabeh wae bainal fadilati lan antarane keutamaan iyakum medya sira wa hubbali asate sartane seneng kepemimpinan. Hati-hati aja seneng kepemimpinan segandrung karo dadi pimpinan. Illa idza atakum kejaba tetkalane nekani ing sira kabeh tetkalane nekani yori asahkum ing sira kabeh mungkodatan hale karepe dhewe manut Jukujuk terus moro pokoknya sampean kedah jadi pimpinan. Aku ra iso ora pokoknya sampean diteko dhewe. Tujarriu azyalaha. Nyeret-nyeret iya riasah azyalaha ing buntut-buntute glembel-glembere digambarno kepemimpinan itu kaya wong jumbae jubae kaya jubae kaisar ana ngantek nyapu lemah ana kae grembel. Iki moro narik-narik jubae menuju ke dirimu dengan serta merta orang mbok undang orang mbok usahno nek teko dhewe. Ya Kang sampean jas mimpin lah Kang yo. Kenapa kok dia datang sendiri kepadamu? Bima lakum sebab barang lakum kang keduwe sira kabeh indal ummati ana sandinge umat bayane min jamili suni nyatane baguse gawean watori fil fadaili lan anyare keutamaan-keutamaan watali dihalan lawase keutamaan-keutamaan. Artine kowe kena apa kok kepemimpinan teko dhewe langsung sing nglamar ning gone kowe iku mergo kowe iku di mata rakyat itu orang yang pekerja bagus, punya kerja yang bagus, punya track record itu tarifal fadail batali dia itu track record. Jadi mbiyen yo apik wong iki ngantek saiki yo apik. Fadail ana sing wong iku mbiyen apik saiki welek iku yo ana. Iki mergo kowe mbiyen apik saiki apik. Umat terus moro ning kowe, wis pokoke sampean sing kudu dadi pimpin. Nek ngono nak ora masalah, tapi aja ngubel-ngubel. Wahzaru lan wedya sira ingko mafikum zaimun, lamun jumeneng fikum ing dalem sira kabeh sapa zaimun pemimpin, huwa kang utahe zaimun iku ahlun lizaama, pancen dene ahli. Pantes lizaama dikenduwe mimpin. Wa kanat kulubukum lan ana apa ati-ati ro kabeh iku mutmainatan anteng merasa nyaman ilaihi marang zaim mau. Ati-ati aja nganti ayahurakum yento menggiurkan ing sira kabeh apa alhasadu drengki. Ana pemimpin yang betul-betul ahli mimpin, kowe yo anteng dipimpin dekne, aja ngantek kowe terus hasud. Terus hasud iku jane yo biyen mondoke bareng aku lho. Ngono. Kok terus mimpin bareng ngono iku. Isane yo iso lho, tapi kan biyen jaman mondoke iku pinter aku sih ngono-ngono ngomong iku. Hati-hati ngono kuwi bahaya. Patu nidu ila iskotihi nek wis mulai kena khasut. Khasut iki penyakite madhepe wong-wong anhu saking zaim. Kandhani kongkon aja mbok dadekno pemimpin iku mono biyen aku kenal banget mbek wong iku. Wah iku pikirane iku rodok mambu dem. Pokoke memprovokasi wong-wong supaya nenggokno mereka dari pemimpin tadi itu. Lah sepun di saene, balsa itu balik bantu wong zaim iku pancen pantes jadi pimpinan, kowe yo dhewe yo wis nyaman dipimpin dekne, saitu. Bantu sira ing zaim ala maqama bi ngatasé barang kang jumenengi ya zaim bi kelawan ma wa inuhulan nulungono sira ing zaim ala masruhi ngatasé programe zaim wa kunulan ana sira lahu marang zaim ana iku aidian tangan-tangan tus ifuhu sing bantu ya aidihu ing zain wa'adodan lan lengan-lengan tad'amuhu sing dukung ya a'dad uing za'im. Fa in fa'altum zalik mongko lamun nglaksanakno sira zalika ing mengkono mau kowe mbantu ndekne dukung dia kuntum mongko ana sira kabeh li ummatikum marang umatira kabeh iku minal muksinin termasuk wong-wong sing berbuat baik. Al-kadzibu wasidku utawa al-kidzbu wasidku. Nek mbok waca kadzib tenan mbok waca kidz. Maknane goro. Wasidku kosok wangsule, jujur. Lastu ora ana sapa ingsun akni ngarepno sapa ingsun bisidki kelawan jujur wal kir bilan goroh fi hadzal maqam ing dalem maqam iki aku ora maksudake ma ing barang huwa kang utawi ma iku ma'rufun sing wis terkenal wis dingerteni likulli wahidin kedue saben-saben wong suwiji. Saya tidak memasukkan goroh dan jujur dalam pengertian umum yang sudah diketahui orang banyak itu. Fa inna hadzal amra mongko setune iki perkara sing sudah umum diketahui itu iku minal badihiyat termasuk keniscayaan-keniscayaan allati ya'rifu hal bayan sing mesti wis ngerti allati ya'rifu kang mengetahui ing lati badihiyat apa al bayan keterangan. Nah terus maksudnya jenengan napa wa inna ma'ani angin pestine ngarep sidqal fi'li wa kadziba jujure laku tindakan wa kadzibi wa kadzibau utawa wakil bau lan goroe perbuatan perbuatan fi'l natijatan lil qaul sing dadi natijah kesimpulan hasil lorone lil kauli marang ucapan fi halai sidkihi wa kadzibi ing dalem tingkah lorone jujure kaul wa kadzibi lan goroe kaul iki omongan bener tapi engko perbuatane nyocoki iki apa ora iku sing tak karepno ngono kuwi nemane bagus bener saya nanti kalau terpilih maka saya akan memikirkan rakyat 24 jam tambah setengah jam dan gak kalah kalau liane tambahi 1 jam saya akan memperhatikan ini sekolah nanti gratis wow. Suntik gratis, jajan gratis, semuanya. Sangkup perbuatan ini cocok be omongannya bora. Itu yang dimaksud beliau itu ini sekarang. Ano? Walatakulan ojo ngomong siroli akadin marang bong suici innaka sodikun au kadibun. Kue ojo munin ningguni seseorang innaka sedunia siroiku sodikun jujur au kadibun utawa goroh hatta taro sehingga ningali siro sitko amalihi ing benere jujure amale ahad au kadibi utawa goroe ahad. Walatasif ana jenyipati sira kaulan ing ungkapan ucapan bisitkin kelawan bener au kadzibin utawa goroh hatta taro singgo ningali sira asarahu ing pengaruhe labete kaul e kauling enteni se li annal kaula karena sedune ucapan iku ta'dzumu qimatuhu iku gedhe apa nilaine kaul au tasguru to cilik nilaine qimatuhu binati jati sebab natijae kasile omongan iku akhire piye wala yasdukul kaul kata yasdukul amal Lan ora bener apa al-kaulu omongan, kata yastuka singgo bener apa al-amalu amale. Jadi konsekuensi yang dimaksudkan beliau ini. Sidkul fi'li utawi benere perbuatan iku natijatun hasil lazimatun kang pasti li ashabil iradati kedue wong-wong sing anduweni kemauan keras wingi kae. Alladzina la yahulu kang ora ngalang-alangi bainahum antarane alladzina wa baina tahqiqi ma lan antarane nyatakake barang yakuluna kang ngucapake iya ladzina apa khailun sing ngalang-alangi. Saya akan kerjakan ini sampai berhasil. Iki aja ndang aja mbok arani sik orang ini jujur, orang ini bener apa orang ini bohong. Entah ini sik. Dia ini bekerja betul sampai berhasil apa tidak. Kalau dia terus kemudian bekerja sampai berhasil, berarti dia jujur baru. Ternyata tidak, berarti ya orang goroh berarti. Naro ningali kita kathiro ning wong oke minan nasi saking wong-wong. Hatta man lahum manazil aliyatun. Sehingga wong lahum kang iku kedue man manazilu aliyatun ing duwe ini kedudukan-kedudukan sing luhur, termasuk mereka yang kedudukannya luhur bi sababi mayataqalladunahu minal a'malis samiyah, sebab barang yataqalladuna kang ngayai sapa man hu ing ma ayane minal a'malis samiyah nyatane amal-amal sing luhur akeh minan nas termasuk orang-orang yang seperti itu yakuluna padha ngucapake ya kasir main barang layak aluna kang ora nindakake ya kasir wa in talab tahum lan senajan nuntut sira ing kasir bi injazi aqwalihim lawan melaksanakan merealisasikan omongan-omongane kathir wal wafa' lan nuhoni biwu'udihim kelawan janji-janjine kathir lak iku wa'in iku lamun wa'in tolap tahum lamun nuntut siro ing kathir biinjasi akwalihim kelawan ngelestareake melaksanakan merealisasikan omongan-omongan kasir wal wafa'i lan nuhoni biwu'udhim lawan janji-janji kasir khosu alanti khalil a'zar mongko nyilem ya kasir alanti khalil a'zar ingat hase ngulek-ngulek alasan-alasan digambarnya kayak nyilem ngulek mutiara nyilem golek alasan. Makeh wong-wong termasuk wong-wong sing duwe jabatan tinggi itu lho. Kadang-kadang ngomong sing ora dilaksanakan. Janji-janjinya wah sadurunge pilihan janjine mumbluk-mumbluk. Wah sing kepengin begini, kepengin begitu, mau mensejahterakan ini, mau mensejahterakan itu. Engko bareng mbok tuntut mana janji-janji sampean ini? Oh ini soalnya begini loh ya, saya ini kan sekarang pekerjaannya banyak itu, tidak hanya ngurusi satu hal dua hal, ribuan hal, bahkan jutaan hal yang harus saya perhatikan itu, perhatikan sini sana nanti bagaimana. Lu enggak sampean mau janjinya kan sederhana saja, sampean katanya mau membebaskan orang kalau sekolah gratis. Iya itu nanti enggak pas sekarang soalnya begini ya. Sekolah-sekolah itu kan banyak itu. Nah, sekolah banyak, sekolah mentok ya apa janjimu kuwi lho. Kemudian itu terus alasannya enggak karu-karuan. Bala ja'u ilama tubi'u alaihi minar riya. Lan melayu mereka berlindung ya kasir ilama maring barang tubi using pancen diwatekake ya kasir alai ngatasé ma ayane minal riya nyatane riya wanifak lan kemunafikan wa adza uran ngentek-ngenteki nyiak-nyiake ya kasir al auqata ing wektu-wektu pirang-pirang wektu fitar wijil ma'dzirat ing dalem mayokake alasan-alasan. Wah, alasane ngalor ngidul antek kesel kowe ya. Wes gak sida ngelingno janjimu aku. Kowe terus tambah gladrah tekan dinding ngono. Kan dia terus beralasan macam-macam. Tapi dan sampean biyen janjine gimana di rumah ana wong akeh lho. Di rumah ana wong akeh kowe kampanye ning alun-alun kok. Iya aku isih kelingan janjiku iku. Tapi kan kowe ngerti dhewe kondisiku. Saiki aku gak seperti dulu. Ya mesti ae wong kowe saiki wis dadi kok. Dulu durung jadi mesti beda nih saiki gua. Aku dituntut banyak hal. Tak entai waktu ngono kojahmu itu. Wa madzalika ila min dak fil iradah. Pokoke ora ana apa mengkono-mengkono mau ila min dak fil iradah kejaba lemahnya kemauan finufusihim ing dalam jiwa-jiwane kafir. Terus gak duwe kemauan untuk melaksanakan janji-janjinya. Janjiae gampang ora karuan. Giliran mau melaksanakan janji, wala iku orang yang lemah kemauannya yang ngono itu. Wa adami ta'awudhim lan krana ora anane kebiasaane kasir sitqal qauli liyasduqal fa'ila. Tidak pernah membiasakan benere omongan lias duka supaya benerake apal fi'lu tindakan ya ndak biasa ngomong yang konsekuen dengan perbuatannya. In ajabal insan bisalbi nalikane jawabi sapa insanu manusa bisalbi kelawan negatif kinayus ala kinayus alu nalikane dijalui ya insan infaza amrin ing ngelaksanaake perkara falayalumuhu akadun mongko ora maiduhu ing insan sapa akadun wong suici balyakuno bali ana apa ar-raddu jawabane iku khairan bagus min wa'idin dibanding saking janji yat ba'uhul mitol sing ngetotake ing wa'id apa al mitolu ngendi-ngendi wat taswifulan yo nunda-nunda wa innama yula muangin pustini dipaitu asad dalaumi kelawan bangete pemaitu sopo man wong pola sing ngucap sapa wong afalu wis engko tak lakonane tapi sumanakoso moko keri-keri balik sapa wong ala akibe ngatase tungkak lorone wong man walam yafilan ora nuhoni ya mangkola bimaklan barang wa'ada kang janjeni ya mangkola bi kelawan ma wama ikhlaful wa'di ora ana apa nulayani janji iku mindak birijal termasuk karaktere tokoh-tokoh al-kamalati sing sempurna-sempurna wamal kadzibulan ora ana apa goro illa min akhlaqis safalah tejopo termasuk pekertine orang-orang rendahan ngono ya kuwe nek umpamane dipasai apa-apa kuwe terus muni wah iki gak iso nek iki aku gak iso nglakoni ya maaf ae ya aku kan. Iku kowe gak dipaito aku, gak dipaito. Timbangane kuwi iso wis beres mulai ya. Tapi terus ora mbok apa-apaan ora iso. Dadi kowe nek ora iso ya kandha muni ora iso, itu lebih baik daripada muni iso tapi terus ditakoni piye wis dadi. Durung tak cekel kan. Sesuk. Sesuk dipanik piye wis dadi. Walah catatane hilang. Wah, alasane pokoknya supaya tidak netepi janji. lebih buruk. Lebih buruk orang muni, ya gampang kok, tapi orang nuhoni. Merinjani janji itu pekertine wong-wong rendahan. Ora usah janji nek pancen ora iso netepi. Janjine muluk-muluk. Engko nek ana pilkada serentak iku. Janji ku mantek gudang-gudangan ngono. Harus jembok rungokno pemali lara atimu wong. Mbok sage-sage ngobos kabeh. Yajibu alal mar'i jenengan kok pesimis ae bolak-balik ngono iku kok. Piye jajal. Layu dahul mukminu min juhrin wahidin marraten. Wong mukmin iku gak kena dintuk kala jengking saka lubang satu kok dua kali gak kena. Wis dintuk ngene ya ngaleh to kok bokongmu sik kae mbok tapalno ngono. Harus mempelajari sesuatu itu. Yajib wajib alal mar'i ing atase wong suci qabla ayyida. Sadurunge yen to janji ya mar'u bi amrin lawan sijining perkara wajib ayatara wa yen to mikir-mikir ya mar'u fihi ing dalam amrin mau hatta yaktu lahu kubran sehingga memastikan ya mar'u hu ing amr kubran lawan keyakinan sudah betul-betul yakin saya berani menjanjikan ini karena sudah saya hitung ini gini ini saya berani janji sakwise dipikir tenanan fa in ra'a mongko lamun ningali ya mar anna fi kudrati istuhune ing setuhune fi kudrati iku ing dalam kemampuane mar'u apa ayyafiya yang tanuhoni ya mar'u bi kelawan amr wa'ada mongko janji sapa mar'u diitung-itung kok iso ya janji wa illa tawaqafa nek diitung-itung wa illam yara anna fi qudrati an yafiya bi ma wa'ada tawaqafa kendel kudune sapa al mar'u amma man yaitu ana dene wong sing janji-janji ya man qoblat tafakuri sadurunge mikir-mikir wa ta'amuli lan amang angen-angen api wus'ihi ana iku ing dalem kemampuane man apa alwafa'u nuhoni bima kelawan barang wa ada kang janji ya man bi kelawan ma amlau taura fahuwa mongko utahe man sing ngono iku iku rajulun ahmaqu ahwaju geblek terbintu ya wa kathira mayarmil khumku bisakhibihi lan sering kali yarmi melemparkan apa al khumku kegeblekan bisakhibi kelawan wong sing duweni khumku fi mafawiza minan nadam ing dalem padang minan nadami saking kegetunan penyesalan mbai jadil arja sing adoh-adoh wilayah-wilayah adoh-adoh penjuru niku mau ya jadi dipikir sik kan sing kowe nyalon apa nyalon dadi lurah apa nyalon dadi wali kota nyalon bupati nyalon gubernur wong iso kerto iki penggaweane ngene. Wong nyalon mesti didelok petani. Ya aku mes dadi nyalon dadi lurah ning kene. Iku khusus diitung desa iki penduduke semene, pawetone ini, anune ini, penggaweane lurah iku iki. Dadi nek aku dadi lurah, aku iso ngene. Iku wis ngene. Anggo iso kampanye kowe janji ya saya nanti kalau kepilih saya akan begini. Iku wis mbok itung kok apeh memet. Ini saya enggak. Pokoknya nyalon duwe-duwe ini gambaran pegaweane ndik ning kok apa iku gak jelas. Lah ndak ono ngono iku. Nek gak usahul za'amah tadi penggandrung kekuasaan tadi itu. Pengen jadi pimpinan online. Mesti ini nyalon jadi bupati harus dilihat semua kabupaten ini semene jembare penduduknya 250 ribuan ini ngene pawetane iki garam iwak tanian apa dangko iki nek tak delok daerah kono masih iso dikembangkan itu pertaniannya itu ngene iki selama ini enggak pernah disentuh ngono iku akeh pengangguran iki kudu dikei lapangan pekerjaan iki daerah pantai Rembang iki mestine iso dienggo daerah wisata wong sing rupane koyo ngene pirang-pirang ya iso dadi tempat wisata koyo Bali koyo Iskandaria koyo apa Casablanca itu bangsa mok dodolan pantai tok niku tak gawe ngene. Lah iki duwe kondi ning kok ameh mbangun niku. Oh ini ngene ngene kok nekakno investor ngene. Nek wis cetha kabeh hitungane kowe janji. Nanti kalau saya menjadi bupati di Rembang ini akan saya tingkatkan pertanian ini dengan sekian hektar. Kalau nanti saya jadi pariwisata akan menjadi andalan di Rembang ini. Orang akan datang ora kok mok niku Taman Kartini tok. Itu. Iki ya ora, ora dipikir sampai semono terus angger janji ngono. Eh, geten kowe. Di demo terus kowe. Wa ba'du sakwise keterangan kabeh mau Pak Intak jab li amrin mongko lamun. Gumun sira li amrin marang sujining perkara fajab mongko gumuna sira li kaumin arang kaum yakuluna kang ngucapake ya kaum wayaiduna lan janji-janji ya kaum wahum hale utahi kaum iku kot watonu ampusaum teman-teman wis nyiapake ya wong-wong mau ampusaum ing awak-awak dhewe kaum mau ala adamil wafa ing atase ora nuhoni. Iku sing luweh aneh ben ajaib meneh. Ndikne janji iku dalam waktu janji ku ndikne wis niat tak dobosi kowe. Ora bakal aku nglakoni janji ku ora mungkin ora wis pokoke kowe angel ngandel ra usah. Ora mungkin aku nglakoni iki kabeh. Ndikne ngerti nek arep ora nuhoni janji tapi janji. Iki jan aneh ben ajaib. Jadi belum sudah siap untuk tidak menepati janji. Itu aneh loh. Mbok arepe mbok piye? Takonno Syekh Mustofa Buyalin. Innama yaquhum ilal kadzib, angin pestine ngajak ing kaum mau ilal kadzib marang goro apa mabarang. Kusribat hunufusum sing nyampuri ing maapa nufusum jiwa-jiwane sing dicampurake apa manufusum nufusum ing awak-awak dhewene kaum bayane min fasadit tarbiyati nyatane rusake pendidikan memang enggak terdidik wong iki lan duwe sifat kok ngono iku piye. Dari awal janji sudah niat ora bakal menepati janji. Ana wong nek ngono iku mergo iku gak dididik, gak di pendidikan yang baik, rusak. Wa manik ta'da amron hatta sarahul kok sakit ngoten. Lah iso wae wong nek dibiasakno ngono. Wa mata wa manik ta'da sapane wong sing biasakno ya man amron ing perkara hatta sara sehingga dadi ya amron dadi iku khulukan karakter lahu kedua man saubat mongko angel apa izalatuhu ngilangi amran khulukan mau min nafsi saing awak dhewe ne man. Mulane aja biasakno sesuatu yang buruk, nanti kalau kamu biasakan lama-lama itu menjadi karaktermu, menjadi sifat yang melengket dalam dirimu. Iku wis angel engko buake. Jenas huing mar'u iki kasarobin koyok dini amun-amun. Amun-amun itu bahasa Indonesia ini fata morgana. Bikoy atin yang dalam tanah datar. Yahsabu dhom'an nyono huing sarob apa adhom'anu wong-wong sing haus. Mereka yang kehausan nyono ma'an ing banyu. Hatta idza ja'au sehingga terkain nekani ya dhom'an ing sarab maulam yajidhu mongkora nemu sopo dhom'an ing sarab say'an ing apa-apa gue nek ning gone padang pasir utawa ning kene-kene ya iso ya apa ning gone aspalan itu nek waya panas banter itu ana kimplah-kimplah kaya banyu tapi sing banyak itu ning koy ah itu jadi padang pasir yang roto ngono kae itu banyak menipu musafir sing kehausan petoke koyo wah ana banyu kimplah-kimplah kuarane mlayu gak ana apa-apa itu amun-amun orang sing gawe ne bodho niku janji-janji tapi ora dituhoni koyo ngono kuwi orang do gak percaya ora percaya ngono ini janji ngomong serangan tu, serangan tu. Wama mantasarat ora sumebar apa hadil khoslatu iki pekerti asan au sing elek iki fi umate ning dalam suwijining umat ila fukidat istiqo kejobo kelangan ilang apa astiqo tu kepercayaan minufusi abnaiha saking jiwa-jiwane anak-anake umat wa fikdan ustikau tai ilange kepercayaan iku fikdanul hayat itu ilange kehidupan suatu bangsa kalau sudah kehilangan kepercayaan mergo saking akeh wong bodoni akeh wong janji tidak ditepati akhirnya ndak ana sing percaya wong kan semua tidak dipercaya saling tidak mempercayai ini ya tidak ada kehidupan. Bayang nombong enggak percaya. Mbek hakim enggak percaya, mbek polisi enggak percaya, mbek semua-semua enggak percaya. Gara-gara do ngapusi kabeh. Iki tidak padahal kalau tidak ada kepercayaan enggak ada kehidupan. Karep piye saya wong ora percaya. Wa iyyakum mongko wedi sira maksaran nasiin wahai generasi muda wedi wal kadhi pasartane goro jangan sampai goro fa inna mongko setune kadhib iku yu adi iku nekaake ila salmi tajir apa iki tajir apa iku tadi ana sine apa gak wae ora ana iku kurang sin. Wes dikorupsi sapa iki sine. Nekake ila salmi taji syarafi maring merobek taji syarafi ing mahkota kehormatan. Wahzaru lan wedya sira al ikhlafa ing nulayani bil ahdi kelawan janji. Fa innahu mongkosun ikhlas bil ahdi iku da'iyatun nufuril ummah dadekake mayu mlayune ummah ana penjahit kok nulayani janji terus ora payu jajal ya Pak Bro dadine kapan Mas ya tolong dinengkas ya tolong dinengkas tolong dino parani pun jadi walah ukurane lali kok ning dhewe tak ukurne tak ukurne. Ukurne. Wis dadi Selasa rene wis dadi. Selasa mara. Pun dadas Mas. Alale. Aku lali kaine iki engko mengkeret ta ora dhewe tak umbah sik iki lagi tak umbah. Sesuk-sesuk. Mus pun pas mun pek mohon raine. Kesel kok ngene. Ya wis bariku terus kandak-kandak nembe wong kan ya do mlayu kabeh. Mlayu wis aja rono nek mlayu kowe kesel kowe nakokno. In kuntum qadirina 'alal wafa. Iki kiat kanggo kowe. In kuntum lamun ana sira kabeh ku qadirina mampu kabeh 'alal wafa ing ngatasen nuhoni faidu. Mongko janji sira. Lah pikir nek arep janji pikir kira-kira mampu buka. Beres Kang, wis mulai aku engko teko. Teko kok aku. Ora mbok pikir ngono. Wayahe kali-kali. Wah kok. Wah, ning keadaan kok ngene lho. Lah winginane Kang Suketo mbok itung. Lho janji ae. Itung sik nek kira-kira mampu nuhoni janjilah. Au alal fi'li utawa ing atase nglaksanakno fakulu mongko ngucapo sira. Bisa. Nek pancen kowe rumangsa mampu melaksanakan omonganmu ya ngomongo. Tapi iktidal iku al-fadilatu keutamaan. Berpikir sedengan saja. Ora usah jelimet-jelimet. Engko kowe ya mundak malah gendeng. Punya aliran yes. Nah, sapane wong sing netepi ya man qasda sabil ing tengah-tengah jalan. Ambil jalan yang tengah. Kanat mongko ana apa akibatu amrihi, akibate perkarane man iku assalamata selamat. Wakilat tarafai qastil umur utawi dua ujung lorone tengah-tengah perkara perkara iku zamimun tercela. Kene iki tarfun, kene tarfun. Qasdul umur kene. Qasdul umur iki nek kowe ning kene terus iku selamat kowe. Nek ning kene utawa ning kene iki elek. Ngono. Al-iqtidal utawi iqtidal huwa utawi iqtidal iku at-tawassutu tengah-tengah fikuli syai'in ing dalem suwiji-wiji saben-saben suwiji. Contoh as-saja'atu fadilatun utawi kendel iku fadilatun keutamaan. Kenapa? Li'anna krono sudune saja'ah iku wustun tengah-tengah baina nakisotai tahawul wal jukni antarane pekerti elek kurang dua yaitu tahawul nekat ngene wal jubni lan pengecut. Nek rene iku nekat, nek kene iki pengecut sing apik tengah sajaan. Wal judu tai loman iku fadilatun keutamaan. Kene apa? Li annahu krana sedune jud iku kostun tengah-tengah baina radilatain antarane sifat elek loro yaiku al-israf berweh wal bukhlilan medit. Medit iku ujung sini jelek, israf berweh iku ujung sini sing apik ning kene iki al-jud lomo. Wa hakadha lan sak teruse kaya mengkono tajidu nemu sira kula fadilatin ing setiap keutamaan minal fadhaili saing pira-pira keutamaan fil iqtidali kono ing dalem tengah-tengah ayat tawassut bainar radilatain tegese tengah-tengah antarane elek loro. Azaka utahi kecerdasan, cerdaslah iku lho kenapa itu. Tapi inzada lamun punjul ya zaka ada ilal kholal mongko ndadekake ya zaka ilal kholali marang cacat fil amali yang dalam pira-pira ngamal. Wa hamala lan gawa ndorong ya zaka sing keliwatan ala umurin ing atase pira-pira perkara lataliku kang ora sesuai ya umur bil akili kelawan wong sing duweni akal. Wa inna koso lamun kurang zakat kuwi kana binaksihi mongko ana binaksihi sebab kurangi zakat apa albalahu gomblohi wal gobawailan bento gak duwe zakat blas 10 20 koyo kebo ngono nek tenemenen kecerdasan ya iso ngono kae terus ana apa jenenge jagung ae bingunge ra karuan wingi karo jagung ini dari unsur wah rumpun kacang-kacangan yang anu mikir teman-teman ada lu tengil lesu ya cahangan terus dijikuk terus dibakar ngono beres. Wa taqwa utahe taqwa in jawazat taqwa kok apa ya kangger khutbah mesti taqullah haqqa tuqatih. Tapi nek in jawazat hadda lamun ngliwati ya taqwa hadda ing watese taqwa kana mongko ana minha saking taqwa apa alwaswasatu waswas. Ngati-ngati ning gone agama ngati-ngati sing dimaksud ngono taqwa iki ngati-ngati dalam agama. Iku aja berlebih-lebihan ora takwa dalam pengertian yang di ngendikakno khatib-khatib iku ya. Takwa ngati-ngati dalam beragama iku nek kelewatan iku iso ndadekno was-was. Alati tu adi kang iso nekake ya lati waswasah fi aksaril auqat ing dalem akeh-akeh pira-pira wektu ila tarkil ibadati maring tinggal ibadah. Wal ukuf lan malah jungkung ala akmalil fusak ing atase perbuatan-perbuatane wong-wong sing pasek al asina sing padha duraka. Ngati-ngati kenemenen terus dadi wudu ngono iku terus iki mau sikilku wis tak wasuh tekan polo apa durung ya. Wetoke kok durung terus di wasuh nek wasuh nek sing kene kok awake durung tungkae wasuh nek saking ati-atine kepengin wudune sempurna nah iki kok isa ana katoke kok kaya durung kena banyu ngene suwe-suwe sedingin tak banyune. Pembayang imame wis salam dene isih takbiratul ihram terus ae. Kok saking ati-ati nang aduh iki sah apa ora niatku iki kok. Niate jare iki kudu bareng karo Allahu akbar nawe Allah nawe terus Allah. Ayo salim banjur. Makmuman gegeten Pak Usman sing dadi imam. Ngamu makmu dhewe ngono. Kok kan mau kok makmuman terus saya. Makmu dhewe ngono. Imame jenenge Usman. Iku marakno was-was. Ana manuk mabur ning dhuwur wah kumbahanku iki kudu dicuci meneh iki ana manuk mabur ya nek gak nguyah nek nguyah piye. Lah manuk nguyah terus piye rupane. Ya jenenge wong was-was ati-ati. Iku sing dimaksud ngono iku ati-ati. Nek takwa sing bener ya hakka tuqati kudu tenanan ya hakka tuqati. Suwe-suwe terus ora wis kangelan kabeh sembayang iki kangelan. Aku bar timbangane diguyu mek kanca-kancaku kabeh wis ora usah sembayang sisan terus ngono. Lidhalika krana arah iki krana berlebih-lebihan itu ndak boleh sing apik iku kudu iktidal tengah-tengah. Nahat mongko ngelarang apa asyara'i usamawiyah tu syariat-syariat sing kosong langit ngelarang anil hului saking berlebih-lebihan fitining dalam agama ya wong saiki gunung beragama kok berlebih-lebihan kok biasa-biasa ngono ae berlebih-lebihan. Wa amarat lan perintah ya syara'i usamawiyah bi'itba'il qasdi kelawan ngetotake sedengan fihi ing dalam din. Ngagomo sedengan ae, ora usah berlebih-lebihan. Heh. Ono wong sembayang iku polahe kaya wong arep silat. Allah. Masyaallah. Nyawange lara kabeh. Ngono iku mbok ngajine kondi ana aneh-aneh. Iku hulu, hulu. Dan ini yang benih daripada saiki ana Islam ekstrim, Islam radikal, iku dari hulu fitin. Berlebih-lebihan dalam agama. Rumangsane apa senenge nek momen ngono nek berlebih-lebihan iku Gusti Allah itu tambah seneng ngono karepe. Wong agama diakal-akal dhewe. Waqat warada lan teman-teman tumeka fil hadis ing dalam hadis innal mumbatta la ardhon qata wala zahran abqa. Wah, iki apik kata-kata masal ini. Innal mumbatta la ardhon qata wala zahran abqa. Setune wong sing mumbat itu rombongan kowe rombongan bareng-bareng wong lho. Sepeda apa sepeda motor, sepeda motor. Mulih ana sing engkek itu. Aku pengin balap. Ben karepe dhisik dhewe ngene kono terus selamat datang ngono karepe dhekne. Teko dhisik karepe ngono iku mumbat. Jadi rombongan itu ditinggalkan dia hanya untuk lari cepat. Antar dhewe set. Liyane ya biasa ngono ae sesuai standar ini digas. Iku apa iku ngono iku bahasane mumbat itu. Nah, mesti gak mbok jawab mesti. Ngono jawab. Wong sing medhot rombongan saka rombongan. Iku la ardon ora ing tanah kotoa menempuh ya mumbat wala zohran lan ora ing gigir apa netepake ya mumbat. Maksudnya piye ngono kuwi? Iki jahla malah bodoh. Oh, segala macam. Terus akhirnya ini gak ngerti sing dijak omong ki sapa. Ngomong mek wong desa kok globalisasi tentang alam semesta. Oh itu ada planet-planet Pluto. Wong desa ngowah ngowah. Iki wong pinter apa wong goblok? Ora ngerti sing diomongi sapa. Nek wong pinter kan mesti kudu ngerti ngomong mbek sapa. Saking pintere ngantek ora ngerti perkara sing gampang ngono iku. Geneman iku kan komunikasi. Komunikasi itu ya mbek sing dijak komunikasi ya kudu gathuk ngono. Ya kok ilmune ditokno kabeh. Iku. Jadi ada apa namanya? Sistem gravitasi wah sing dipidato ning wah ngowoh iki wong iki genman apa baru bama wasala man jawazal haddi ilmihi ila jahlin kasirin baru bama lan terkadang wasala tumeka apa man wong jawaza sing melewati ya man al hadda ing wates fi ilmi ing dalem ilmune man ila jahli kasirin maring ora ngerti akeh min hajati nafsi saking hajat-hajate awak dhewene man. Oh, ngilmune mulai ngilmu sejarah, ngilmu falsafat, ngilmu alam semesta, ilmu hayat, ilmu astronomi, astrologi, biologi, wah kabeh ngono ngantek gak iso mulai mangan gak iso nalika lesu iku. Iku mau jagung diolah alik. ini kalau ditinjau secara biologi, mungkin kalau dibakar ngono wis rampung ngono ta. Ndekne gak ngerti, ngono gak ngerti saking akeh ilmu sing dialiane mah. Wal qaidatu pokoknya berlebih-lebihan ora elek ngono ae lah. Wal qaidatu ta qaidah asamilatu sing mencakup iku annakulla syai'in jawaza haddah ing qolaba ila didd. Iki kaidahe patokane sing umum itu. Annakulla syai'in setuhune saben-saben sesuatu jawaza kang liwati ya kullu syai'in haddahu ing watese kulla syai'in ing qolaba mongko berbalik apa kullu syai'in ila diddihi maring kosok wangsule kullu syai'in. Nek cara kene ter itu gak baik. Jadi terlalu manis ya gak apik tempe ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah itu nganjurno iktidal ini dalam segala kehidupan ma'asyiah, istimaiyah, diniyah. Faktasim mongko cekelono siro, nyekelono siro ayuhan nasi uwai generasi muda bil iktidali kelawan sedengan iki wala tadak lana jungumbarno siro lisaitonai tarafail amri marang setan lorone ujung lorone perkara sing ekstrim iki aja ngumbarno sabilan ing dalan ilaika marang sira tutup dalan untuk ekstrim kesini ekstrim kesini kowe tetep ning tengah ya. Fa khairul umur mongko utahe sak bagus-baguse perkara iku ausatuha tengah-tengahe umur li anna fi krana sedune fi ku ing dalem ausatuha alfadilata ana keutamaan allatihiya kang hiya ya latifadila iku nu'jatul ra'idin iku buruane orang-orang yang mencari capeane yang dicari oleh orang-orang yang mencari fadilah itu semua orang kan keinginannya fadilah letaknya fi ausatil umur itu aljud wallahu a'lam.